Lagu yang semangat ya. Yuk. Lagu yang kedua bersama Adela. Umi. Sambil berpanas-panasan. Kita goyang lagi ya. We'll be right back. tanya buat Adela di sini mana dulu? Masih semangat apa enggak semuanya?